dolaning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi duh dinok kandolaning ati tekane nyulayani Tukang masane aku tresno nilano aku lungo akhira kuat nandang rasa rasa terang-terang cintamu sedang kebenaran aku cuma buat mainan Tukang masane akan datang melamar di kau sayang.